Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an. Tayyib. Terakhir kita pelajari tentang ayyun. Dijelaskan bahwa ayyun mayoritasnya digunakan dalam keadaan apa? Mudhaf, ya. Nah, dalam keadaan mudhafah. Dan juga digunakan tanpa idhafah, tapi seringnya mudhafah. Nah. Kemudian as-sabi' yang ketujuh mata. Ya, mata yakni. Hah? Sudah mata? Oh, i'rab, na'am. Ayyum intasum asum ma'ak? Hada? Indaman? Hah? Hah? Tafadhal. Kum. Wahuwa mada? Dhaf. I'rabnya? Ayya yaumin tasum asum ma'ak. Coba diulang dari awal. Wahuwa wahiyya mudhafa, na'am. Baik. Wahuwa mudhafa. Bi ayya, na'am. Fi'lu syartin. Tayyib. Berarti syai. Nasbihi. Ma'aka wan ayyama tad'u falahu al-asmaul husna. Indama ha qum. Ismu syartin kurang. Ismu ismu syartin jazimin. Ah. Tajzimu. Ayyan ma tad'u ma. Apa bahasanya dalam Al-Quran ma? Silatun wa tawqid. Mabniyun. Tayyib. Ha. Bi ayyan. Waul. Wal alifu. Fariqa. Baik. Falahul asma'ul husna. Alfa. Rabitatun li. لجواب الشرط بفعل الشرط. طيب أبنيون والجر والمجرور محذوفين خبر خبر خبر ماذا خبر مقدم خبر مبتدا مقدم خبر مقدم للمبتدا. طيب الأسماء. طيب على ال طيب والجملة في محل ماذا جزمين جوابه شرطي وجزاؤه. نعم فله نعم فالأسماء يعني فمستقر له الأسماء الحسنى أيما تدعو فله جمل متعلق بمحذوف خبر مقدم تقدير الكلام فمستقر له الأسماء الحسنى. طيب السابع متى yang ketujuh متى kapan saja نحو متى تسافر أسافر kapan saja kamu safar, niscaya aku juga safar. Niscaya aku safar. Nah. Baik. Sebelum lanjut itu di bawah di pada tambih kama fil ayat yakni tentang fa'rabil fa itu antum bisa lihat ada tambahan contoh al fa rabita li jawabi syart rabita li jawabi syart bi fi'li syart lihat contohnya di catatan kayak nomor 1 ay mithl in yajtahid zaidun fahuwa faiz fahuwa faizun. Jumlah ismiyah ya. In yajtahid zaidun fa'akrimhu. Nah ini ya jumlah fi'liyah tapi fi fi'il amr akrim. Nah di fi'il amr juga butuh fa rabita. In yajtahid zaidun fa sa'ahtarimu. Nah fi'il mudhari tapi pakai sin. Sin harfu tanfis. Nah, maka juga pakai fa'rabithah sa'ahtarimuhu dan dia tidak bisa dijazm. Nah, kan ada sin, jadi juga fi mahalli. Kalau tidak ada sin kan in yajtahid zaidun ahtarimhu majzum kan langsung ya. Kalau tidak ada sinnya ya. Nah. In yajtahid zaidun ahtarimhu dan tidak butuh fa rabita. Ketika ada sin tanfis dia tidak dijazm jadi fi mahalli itu. Nah, isimnya fa sa ahtarimuhu. Nah. Tayyib. maksud ana dia fi mahalli. Nah. Ini jumlah fi'liyah juga ya. Nah. Jumlah fi'liyah juga. Jadi sama dengan akrimhu, ini jumlah fi'liyah tapi fi'il amr. Nah, fasahtarimuhu ini juga jumlah fi'liyah. Jadi semua fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Kutufa rabita. Naam. Yang jumlah ismiyah hanya yang pertama, fahuwa faiz, seperti halnya falahul asma'ul husna. Naam. Ini nanti akan lebih lengkap dipelajari di kitab berikutnya. Naam. As-sabi yang ketujuh kita mata nahu mata tusafir usafir. Mata tusafir usafir fa kapan saja engkau safar niscaya aku akan safar. Fa mata ismu syartin jazimin tajzimu fi'laini. Wa tusafir fi'lu syarti, wa tusafir fi'lu syarti majzumun bimata wa alamatu jazmi sukun. Wa usafir jawabu syarti wa jazauhu majzumun bimata wa alamati jazmi sukun. Naam. Al-i'rab. Tafadhal. Baik. Nah, di sini mata dia di i'rab mabni ala sukun fi mahalli mada? Fi mahalli nasbin bi tusafir bil fi'li, yani bi fi'l tusafir ala adzarfiyaz zaman zamaniyah, kapan saja. Jadi dia dzarf zaman. Nah, ats-tsaminu yang kedelapan ayyana bi fathil hamzati wa tasdidil ya. Nahu ayyana ta'tini ukrimka. Ayyana ta'tini ukrimka. Ya, kapan saja engkau mendatangiku, niscaya aku akan memuliakanmu. Jadi ayyana juga, ya, seperti mata, maknanya dia difungsikan sebagai dzarf zaman. Nah, pengertiannya sama. Kapan saja kau mendatangiku, niscaya aku akan memuliakanmu. Nah, jadi dia di i'rab sebagai mabni alal fathhi fi mahall mabni al fathhi fi mahalli madha fi mahalli nasbin bil fi'li ala dzarfiyaz zamaniyah seperti mata. Naam. Fa ayyana ismu syartin jazim tajzim fi'lain wa ta'ti fi'lu syarti majzum bi ayyana wa alamat jazmi hadfu harfi al illati wa huwa al ya niabatan anis sukun li annahu mu'tallul akhir wa ukrim jawabu syarti wa jazaohu majzumun bi ayyana wa alamat jazmi sukun. Tayyib. Al-i'rab. Tafadhal. Qum ya Abdul Hamid. Mabniyun. Naam. Ujuban tadilan. Baik. Tak tini wan nun wal ya ya. Maf'ulun bi. Tayyib. Ukrimka. Ukrim. Ukrim. وجاءت سجدة. طيب بقي شيء فاعله. طيب التاسع yang kesembilan, aina. Nah, aina di mana ya? Nah, berarti fungsinya untuk dzarf makan. Nahu aina taskun askun, di mana saja kamu tinggal. Ya, misalnya aku akan tinggal di situ. Nah, di mana saja kamu tinggal, misalnya aku tinggal di situ. Jelas ya, aina di sini jadi mabniun 'alal fathhi fi mahalli nasbin bi fi'li taskun 'ala madha? Adzarfiyah al makaniyah, ya kan? Tayyib. Wa qawlihi ta'ala aynama takunu yudrikumul maut, di mana saja kalian berada niscaya kematian akan mencapai kalian. Nah. Ya. Tayyib. Fa aina ismu syartin jazimin tajimu fi'lain. Wa ma, yakni pada contoh aina ma silatun wa taukid. Seperti hanya ayan ma itu. Ayan ma tada'u halal asma wa sunnah. Aina ma sila wa taukid. Berarti, la mahalalah minal i'rab. Nah, ini mabin al-sukun la mahalalah minal i'rab. Yani dia zaidah. Tamam? Tayyib. Wa kullun min taskun wa takunu fi'lu syartin, fi'lu syarti majzumun bi aina wa 'alamati jazmi sukunu fi taskun wa hadfi nun wa 'alamati jazmi sukunu fi taskun wa hadfu, ya, wa 'alamati jazmi as-sukunu fi taskun wa hadfu nun fi takunu niabatan 'ani sukun لأنه من الأفعال الخمسة وكل من أسكن ويدرك جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بأين وعلامة جزم السكون الإعراب. تفضل. أنت طيب أسكن تكبر أنا طيب هذا أينما تكون يكتم الموت أين اسم الشرط لتكونوا على مكانيات. طيب ما لا محل له من الإعراب. طيب خمسة والواو رفع فاعل والالف. طيب يدرككم الموت يدرك علامة جزمه كم والكاف عفوا. طيب والميم علامة جمع الذكور الموت نعم. العاشر انظر إلى الساعة الحادية عشر كم لما وصلت ها؟ طيب Al-ashiru anna bi fathil hamzati wa tasdidin nun. Dengan hamzah di fathah, nunnya di tasdid. Nahu. Baik. Anna sama dengan aina, yakni mabniun, ya, fi mahalli, dan di sini mabni ala sukun, ya, fi mahalli nasbin bi fi'li tadhhab, pada contoh ini yakni bil fi'li. Naam. Contohnya bi tadhhab, fi mahalli nasbin bil fi'li yakni bi tadhhab, pada contoh ini ala dzarfiyah al maka al makaniyah, sama dengan aina. Dihafalkan itu. Aina anna. Dua-duanya fungsinya untuk dzarf mah makan. Adapun tadi apa, mata dan ayana, dua-duanya difungsikan sebagai dzarf zaman. Nah, mabni fi mahalli nasbin la dzarf al ini. An aina dan anna dzarf makan fungsinya. Nah. Baik, berarti anna tadhhab tukrim. Anna tadhhab afwan, anna tadhhab tukram. Jadi bagaimana mengartikannya? Jadi dzarf makan seperti aina, di mana saja kamu pergi, niscaya kamu akan dimuliakan. Ya kan? Nah. Fa anna ismu syartin jazimin tajmu fi'lai wa tadhhab fi'lu syarti majzumun bi anna wa alamatu jazmi sukunu wa tukram jawabu syarti wa jazau majzumun bi anna wa alamatu jazmi sukun al-i'rab. Katabta? Sudah tulis? Selesaikan tulisannya? Sudah? Hah? Baik. Om. Ala al-makaniyah. Baik. Tukram. Wahuwa jawab naibul fa'il. Tayyib. Al-hadi asyara haythuma sama dengan anna dan aina, yaitu difungsikan sebagai dzarf mah makan. Haythuma jadi mana saja. Tamam. Jadi ia mabniun ala madha? Mabni ala sukun, fi mahalli nasbin bil fi'li, yani dalam contoh ini nanti yanzil ala dzarfiyah makaniyah. Tamam. Nahwu haitsu ma yanzilul alimu yanfa'. Jadi bagaimana mengartikannya? Haitsu ma yanzilul alimu, di mana saja orang alim itu singgah. Ya. Yanzil di sini turun, maksudnya singgah. Nah, berada, nah, datang gitu. Yanfa, di mana saja dia berada. Haythuma yanzilil alimu yanfa, maksudnya di mana saja alim itu berada gitu maksudnya. Nah, tinggal berada di situ. Yanfa, dia niscaya dia akan memberi manfaat karena ilmunya. Fahaythuma ismu syartin jazimin tajmu fi'lain. Yanzil wa yanzil fi'lu syarti majzumun bihaythuma. Wa alamatu jazmi sukunu. Wa hurrika bil kasri. Alamatu jazmi sukun. Yanzil. Wa hurrika bil kasri. Pada contoh ini. Haythuma yanzilil alimu. Ini maksudnya. Asalnya kan haythuma yanzil. Ya. Yakni alamat jazmi sukun, tapi di sini menjadi yanzili. Yanzilil alimu wa hurrika bil kasri limada? Diharakati dengan kasrah liltiqa'is sakinain, yakni lil takhallus min iltiqa'is sakinain, disingkat liltiqa'is sakinain. Tayyib. Wa yanfa jawabu syarti wa jazaa'uhu majzumun bihaitsuma wa alamat jazmi sukun al-i'rab. تجزم فعلين نعم على العالم ينفع هو جوازا هو نكتفي بهذا القدر تفضل جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمده اشهد ان لا اله الا الله